بسم الله الرحمن الرحيم. Ini yang saya bangga. Jadi saya kembali ke Islam, bukan pindah agama. Kami sekeluarga kembali kepada fitrah. Bukan pindah agama. Saya istri dan 3 orang anak. Saya keluarga saya di Manado, bahkan kakak perempuan saya di Manado, ketua mualaf Sulawesi Utara. Namanya Heti Waloni. Ya, saudara-saudara saya. Sejak saya masuk Islam, keluarga orang tua saya masuk Islam, dia tanya sama saya, kalau saya masuk Islam kira-kira bagaimana ya, ya? Apakah saya perlu disunat? Sedangkan saya masih muda disunat, apalagi ente sudah keriput begitu. Sakit nggak waktu dipotong? Enggak, saya bilang biasa aja. Padahal saya juga takut dulu waktu disunat. Bukan takut, malu ya. Malu karena sudah besar gitu. Ya, disunat baru bisa sholat. Kata dia, saya bilang coba kita orang Manado. Kita PO 4 gantung di dinding begini, pakai swim rope. Maaf, ini memang agak kencang. Kita gantung di dinding begini pakai swim rope. Kira-kira kalau ada tamu, bapak malu tidak? Ah, dia bilang fardomen, betul juga. Kalau digantung begini di dinding, kita PO 4 swim rope itu artinya pakai kolor, begitu sangat dalam. Bahasa Manado ditambah-tambah bahasa Belanda, swim rope. Kalau kita gantung begini pakai swim rope, kira-kira kalau ada tamu, malu nggak bapak? Oh, malu saya. Nah, kenapa Tuhan tidak malu? Oh, dia bilang. Baru sadar saya, ya betul-betul sadar saya. Nah, kalau sudah sadar, bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Hah? Ya, tapi kan Islam juga ada Nabi Isa. Isa itu kan Yesus. Bukan di Al-Quran itu Isa. Di Bible, Jesus. Jesus bukan Isa. Isa bukan Yesus. Joni yang ada di Manado tidak sama dengan Joni yang ada di Gorontalo. Saya bilang begitu. Maksud kamu bagaimana? Nabi Isa itu tidak mampu divisualisasikan. Tidak dapat dilukiskan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Ada pendeta bilang, oh kami memang tidak mengimani gambar itu. Betul, kamu tidak mengimani. Tapi buktinya banyak di rumah-rumah orang Kristen. Hah? Silsilah dalam konteks teori Holy Bible, New Testament, Old Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru, perpaduan antara dua perjanjian ini, semua kitab yang ada di perjanjian baru kontras dengan perjanjian lama. Jangankan perjanjian baru dan perjanjian lama, di dalam perjanjian baru sendiri antara Tuhan Kristen dengan Rasul Kristen saling bertentangan. Artinya antara surat perjanjian 14 surat Epistel Pauli, surat-surat kiriman Paulus 14 surat dengan surat-surat yang ada diucapkan mengatasnamakan Yesus itu sangat kontradiktif, sangat bertentangan dan tidak rasional, jauh sekali dari jalur logika. Bahkan begini, dikisahkan di dalam buku saya itu, Sutiono, coba lihat, bahwa Yesus mati pada jam 9 pagi di kayu salib, begitu kan? Dia tergantung di kayu salib pada jam 9 pagi. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, katanya bumi terbelah dua. Kemudian orang-orang suci bangkit dari dalam kubur. Nah, saya curiga nih orang suci satu yang lolos ke Indonesia, jangan-jangan beliau ini. Enggak, karena tadi kan gereja suci. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa dengan Isa ini. Kita lewati dikit, enggak apa-apa. Allah tahu kita sedang membagi ilmu dasar apa hadisnya ada itu. Saya kebetulan belajar banyak ilmu juga, insya Allah. Gak apa-apa 5 menit lagi. Ya, tunggu saya kasih putus dulu acara satu ini ya, kalimat saya ini. Kemudian, lah tanah terbelah dua, orang suci bangkit dari kubur. Nah, sekarang saya pernah ke Yerusalem. Saya tanya, di mana kebangkitan orang itu? Kalau betul peristiwa menggemparkan ini terjadi, berarti iman orang Yahudi sama dengan orang Kristen. Tapi tidak, Yahudi tidak beriman sebagaimana Kristen. Yahudi berpengakuan iman. Agama mereka Yudaisme, dan mereka mengakui pengakuan imannya adalah Shema Israel, Yahweh Eluhenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad, Esa, atau dalam bahasa Arab, Ahad. Jadi tidak sama dengan pengakuan iman Kristen Konstantinopel, tidak sama. Pengakuan iman Rasuli Kristen tidak sama dengan pengakuan Yahudi. Nah sekarang Kristen memegang kitab perjanjian lama. Ada 39 judul kitab dari Kejadian sampai Maleakhi. Mana ada kitab ini dalam perjanjian-perjanjian yang diturunkan oleh Isa? Dan mana sinyalemen tentang kenabian atau ketuhanan Isa kemudian hari? Atau ketuhanan Yesus di kemudian hari? Jangankan ketuhanan Isa, ketuhanan Yesus pun tidak pernah tercatat dalam perjanjian lama. Dari mana spekulasi filsafat ini? Semua bermuatan daripada 14 surat kiriman Paulus. Kita lanjutkan.